ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin, para pendengar siaran Annas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat al-Islam dan juga nikmat al-Iman serta nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita yang banyak sekali jumlahnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, terlebih khusus di zaman yang seperti sekarang ini, adalah dimudahkannya wasail ta'lim, sarana dari sarana-sarana menuntut ilmu. Dan di pagi hari ini insyaallah melalui siaran streaming dari Annas Radio, saya akan mengawali rangkaian dari kajian kita yang insyaallah taala akan saya sampaikan secara berseri. Dan untuk kajian perdana ini, pembahasan kita adalah seputar kitab dari karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu kitab yang sangat penting mengingat muatan dan bahasannya yang berbicara tentang pokok dari ajaran al-Islam. Maka sebagaimana muatannya, begitu pula lah judulnya. Risalah singkat ini diberi judul oleh beliau dengan Aslu Dinil Islam wa Qa'idatuhu, yang artinya adalah pokok ajaran Islam serta kaidah-kaidahnya. Hadirin kaum muslimin, pendengar Annas Radio yang dimuliakan Allah, penulis dari risalah singkat ini tentunya tidaklah asing bagi kita. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang mujaddid al-Islam, seorang yang pembaharu al-Islam, yang mengembalikan apa yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin dari perkara at-tauhid dan perkara Islam yang lainnya. Dan risalah singkat ini, yaitu kitab Aslu Dinil Islam wa Qa'idatuhu, disyarah dan dijabarkan langsung oleh Hafidh dari cucu dari penulis sendiri, yaitu Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tentunya para talabatul ilm hafizakumullah, lebih khusus mereka yang gemar mempelajari at-tauhid, tidak asing di telinga mereka nama Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Nah, beliaulah yang juga menjabarkan kitab At-Tauhid yang menjabarkan kitab At-Tauhid, dan kita mengetahui bahwa di sana ada satu kitab muhimmah seputar At-Tauhid yang kita kenal dengan kitab Fathul Majid. Ini merupakan salah satu dari buah karya Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maka kajian kita adalah merupakan pembacaan serta penjelasan singkat dari keterangan Syekh Abdul Rahman bin Hasan terhadap kitab Ashluddin Islam wa Qa'idatuh. Nah, kita akan mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله أصل دين الإسلام وقائدات أمران. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, perkataan Syekh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, أصل دين الإسلام وقائدته أمران. Kata Syekh Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله, pokok ajaran Islam dan kaidahnya itu ada dua. Pokok ajaran Islam serta kaidahnya itu ada dua. Dan apabila sesuatu dikatakan sebagai asal, sebagai pokok, sebagai pondasi, hal ini menunjukkan akan pentingnya masalah ini. Di mana tidak ada satu bangunan kecuali dia pasti memiliki asas, dia memiliki pondasi, dan dia memiliki landasan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, barang siapa yang dia ingin meninggikan bangunannya, maka hendaknya dia menguatkan pondasinya. Dan bangunan itu adalah Islam. Maka barang siapa yang ingin meninggikan Al-Islam, maka hendaknya dia kokohkan pondasinya, landasannya, yang akan dibahas di sini insyaallah taala. Kemudian beliau mengatakan, pokok agama Islam dan kaidahnya itu ada dua. Yang pertama, qala al-awwalu al-amru bi'ibadatillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. التحريم على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya. والتحريم على ذلك, dan mengobarkan semangat di atas perkara ini, serta al-muwalatu fi, membangun loyalitas dan kecintaan padanya, wa takfiru man tarakah, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan pokok ajaran Islam. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di sini kita melihat bahwa beliau membawakan perkara yang pertama. Nah, perkara yang pertama yang merupakan pokok dari ajaran Islam dan kaidahnya di sini itu termuat dalam rangkaian penjelasan beliau, di mana beliau mengatakan perkara pertama itu adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, apabila kita melihat pada pokok yang pertama ini, seperti nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, begitu banyak dalil dalam Al-Quran. Itu perintah Allah untuk kita beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan bagi Allah agama ini di atas ajarannya. Ini dalam ayat Al-Bayyinah ini Allah menerangkan bahwa perintah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada segenap hamba adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyebutkan Allah Jalla wa'ala dengan suatu apapun. Dan ini sudah banyak dibahas tentunya dalam banyak risalah dan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selain dari kitab ini dalam usul al-thalatha, begitu pula dalam al-qawaidul arba', begitu pula dalam nawaqidul islam dan juga dalam kitab tauhid serta pembahasan-pembahasan lainnya. Lalu beliau mengatakan setelahnya, kata beliau, wat-tahrid wala dzalik. At-tahrid adalah mengobarkan bahwa seorang muslim hendaknya dia menjadikan dandanahnya, apa yang dia sering kobarkan, apa yang sering dia panas-panasi, apa yang sering dia dakwahkan di majlis ta'limnya, di tempat kajiannya, di ceramah umumnya ataupun khususnya, atau khutbah jumatnya, hendaknya menginduk kepada masalah ini. Nah, ini kita dapati pada apa yang diperbuat oleh para ulama kita, hafizahumullah, tentunya mereka yang telah mendahului kita, begitu pula yang masih hidup, yang sempat kita lihat, di mana mereka pada setiap munasabat, pada setiap kesempatan, apapun tema, apapun topik pembicaraan, apapun nasihatnya, mereka selalu melarikan kepada perkara tauhid. Ini termasuk dari bentuk at-tahrid ala dzalik. Dan seorang muslim tidak menjadikan pusat dari perhatiannya selain daripada la ilaha illallah. Dan perkara ibadah dari at-tahara was-salat, zakat dan yang lain sebagainya, termasuk juga perkara muamalah seperti yang dibahas dalam kitab fikih dikamilih seluruhnya, tidaklah itu semua kecuali dalam rangka untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada gunanya seorang beribadah tanpa tauhid. Kemudian kata beliau, qala wal muwalatu fi, dan memberikan muwalah kepadanya. Muwalah itu mahabbah, kecintaan. Itu mencintai pokok ini, mencintai at-tauhid, mencintai ahli tauhid. Itu sesama pemeluk at-tauhid. Qala wa takfiru man tarakah. Dan yang terakhir, kata beliau, dan mengkafirkan, itu mencap sebagai orang kafir. Kepada siapa? Yaitu kepada orang yang meninggalkan pokok ini. Hadirin sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah, ini landasan yang pertama, ini pokok yang pertama. Nanti kita akan bahas setelah penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan terhadap pokok yang pertama ini, kita akan bahas pokok yang kedua. Kita akan baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang landasan yang pertama ini. Kata beliau, qultu wa adillatu hadha fil Qur'ani aktsaru min an tuhsa. Qawlihi ta'ala, qul ya ahlal kitab تعالوا إلى كلمة سواء bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaba min dunillah alaya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, beliau mengatakan, dan dalil-dalil yang menerangkan akan perkara ini di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali. Nah, karena Al-Quran seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya, semuanya adalah tauhid. Semuanya adalah tauhid. Dan beliau membagi Al-Quran itu menjadi tiga topik pembahasan besar. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama, apakah Al-Quran itu berisi perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari menyekutukan Allah? Ini yang pertama. Atau yang kedua, bahwa Al-Quran itu berisikan tentang al-ahkam, yaitu mengerjakan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Ini adalah konsekuensi dari tauhid. Karena tidaklah mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala, melainkan itu adalah konsekuensi dari penghambaan yang total kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga adalah jaza'ul muwahidin, balasan kepada ahli tauhid, yaitu apa yang Allah Jalla wa'ala persiapkan untuk para muwahidun di syurga berupa segala macam kenikmatan, atau jaza'ul kafirin, balasan untuk orang-orang kafir yang mereka meninggalkan at-tauhid disebabkan mereka melantarkannya, mengabaikannya, dan mereka terjerumus ke dalam segala macam dosa dan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mendapatkan balasan di neraka kelak dari Allah Jalla wa ala. Andami, apabila kita melihat kepada Al-Qur'an Karim, kita akan dapati ada banyak sekali ayat-ayat di sana yang memerintahkan secara tegas kepada pokok yang pertama ini. Di antara yang disebutkan di sini oleh beliau, faqaulihi ta'ala, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah Jalla wa ala berkata kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, katakanlah kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, yaitu al-Yahud wa al-Nasara, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah, atau kembalilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Di sini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyuruh kepada ahlul kitab, orang di luar al-Islam. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid itu mencakup juga dakwah kepada kalangan non-muslim. Itu satu sisi yang mungkin pada saat sekarang ini banyak diabaikan, sehingga perkara dakwah itu mendakwahkan non-muslim ini menjadi suatu hal yang kurang mendapatkan perhatian yang dan porsi yang cukup dari para da'i ilallah. Kata Allah Jalla wa'ala, katakan kepada mereka, ta'alau ila kalimatin sawa, kembalilah kalian kepada kalimat yang sama, marilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama ini maksud? Alla na'buda illallah wa la musyrika bihi syai'a. Ini kalimat yang sama. Alla na'budu illallah, yaitu jangan kita beribadah kecuali kepada Allah, wala musyrika bihi syai'an, dan jangan kita menyekutukannya dengan satu apa. Kalau kita perhatikan kalimat yang sama, kalimat yang sama yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah la ilaha illallah. Karena Allah na'budu illallah itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an memerintahkan pada beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Selanjutnya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayah. Kata beliau, yaitu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم. Ayat ini Allah Azza wa Jalla merintahkan, pada ayat ini Allah Azza wa Jalla merintahkan nabinya صلى الله عليه وسلم untuk dia menyeru kepada ahlul kitab pada makna, pada kandungan, pada substansi, substansi dari la ilaha illallah, yaitu makna yang nabi juga seru selain ahlul kitab kepadanya dari kalangan Arab dan juga selain dari mereka. Artinya dakwah la ilaha illallah itu dakwah yang universal, mencakup kalangan Arab dan juga selain daripada mereka. Dakwah kepada al-muslimin untuk memperbaiki la ilaha illallah mereka, pemahamannya, mengetahui kembali kandungan-kandungannya, dan juga dakwah kepada ahlul kitab dari orang-orang kafir, al-yahud wa nasara, dan juga selain dari mada mereka. Nabi SAW menyuruh bangsa Arab dan juga selain dari bangsa Arab kepada kalimat ini. Dan dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala merintahkan nabinya untuk menyuruh ahlul kitab kepada kandungan dan substansi dari la ilaha illallah. Itu yang kita dapati dalam ayat di mana Allah mengatakan ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian untuk kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini substansi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu mengajak peribadahan, mengajak kepada hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Wal kalimatu, kata Syekh Abdul Rahman, dan kalimat yang dimaksud yaitu kalimat yang sama yang dimaksud dalam ayat yang tadi kita baca, kata beliau, hiya la ilaha illallah. Kalimat yang dimaksud dalam ayat itu adalah la ilaha illallah. Fafassaraha biqawlihi alla na'budu illallah. Di mana ayat di atas menafsirkan, menjabarkan kalimat la ilaha illallah itu dengan redaksi yang berbeda. Redaksinya adalah alla na'budu illallah, untuk kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini redaksinya. Artinya meskipun perbedaan redaksi di sini, perbedaan redaksional di sini, ini tidak melarikan dari substansinya. Karena Allah na'budu illallah, dia mengandung, terkandung padanya substansi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW mengajak hatta ahlul kitab, sampai ahlul kitab sekalipun, kepada la ilaha illallah, kepada la ilaha illallah. Selanjutnya kata Syekh, alla na'budu fihi ma'na la ilaha. Pada redaksi ayat, pada penggalan kalimat alla na'budu, untuk kita tidak beribadah Kata beliau, pada kalimat ini terkandung makna la ilaha. Itu dalam rangkaian syahadat kita yang pertama, la ilaha illallah. Penggalan yang pertamanya adalah la ilaha. Nah, ini sepadan dengan apa yang ada dalam redaksi ayat yang kita baca. Di mana di situ bentuk redaksionalnya alla na'buda. Nah, alla na'buda ini dia sepadan dengan la ilaha. Kata beliau, pada penyebutan alla na'buda terkandung makna la ilaha. Yang artinya tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak diibadahi. Kata Syekh Abdul Rahman, wa hiya nafyi al-ibadati amma siwallahi ta'ala. Alla na'buda dan la ilaha ini dia berarti penafian. Penafian itu artinya penolakan. Penolakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikrar Anda ayuhal muslim dengan la ilaha itu berarti Anda menolak peribadahan dari selain Allah Jalla wa'ala. Ini yang terkandung dalam penggalan la ilaha dan dalam redaksi ayat dia bentuknya alla na'budah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, qauluhu illallah, dan penggalan yang kedua dalam syahadat kita la ilaha illallah, yaitu illallah, kecuali Allah. Huwa al-mustathna fi kalimat al-ikhlas. Dialah yang dikecualikan dalam kalimat la ilaha illallah ini. Artinya bukan seorang muslim tidak beribadah kepada apapun, hatta kepada Allah sekalipun. Melainkan dia tidak beribadah kepada siapapun, apapun. Tapi di sana ada yang dia kecualikan, yaitu Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala dialah yang dikecualikan dalam kalimat al-ikhlas la ilaha illallah ini. Nah, dalam redaksi ayat itu kita dapati pada perkataan illallah, di mana ayat mengatakan alla na'buda illallah. Inilah kalimat yang sama antara kita dengan mereka, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajak orang-orang ahlul kitab dan juga selain daripada ahlul kitab kepada kalimat ini. Maka ayat ini menjadi dalil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana beliau mengatakan pokok agama Islam dan kaidahnya itu ada dua. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya kata Syekh Abdul Rahman, فَأَمَرَهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَدُوَاهُمْ إِلَىٰ قَصْرِ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَنَفْيَهُ وَنَفْيَهَا عَمَّا سِوَاهُ. Maka Allah Ta'ala pun dia memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka, yakni mengajak ahlul kitab, ila qasril ibadati alaih, untuk membatasi ibadah hanya kepada Allah. Ini perintah Allah kepada nabinya. Allah menurut nabinya untuk mengajak ahlul kitab hanya beribadah kepada Allah semata. Wa nafya amman siwahu, dan menafikan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah tauhid, dan perintah untuk mentauhidkan, dan perintah untuk mendakwahkan at-tauhid la ilaha illallah. Nah, hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, apabila kita perhatikan kepada dalil yang agung ini, kita pun mengetahui bahwa nahnu, kita dalam perkara ini muqassirun, yaitu terlalu lemah. Betapa seorang muslim kurang dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dalam dakwahnya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Kurang dalam dakwahnya untuk memanas-manasi, mengobarkan perkara la ilaha illallah. Apalagi kalau kita bicara sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Yaitu al-mualatu fihi wa takfiru man tarakah. Membangun loyalitas di atasnya dan mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan tauhid. Maka penting dari kita, para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk kembali kepada pokok ajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangannya kepada al-muslimin al-muwahhidin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Selanjutnya kata beliau, walau mithlu hadhihi al-ayat katsirun yubayyinu anna al-ilahiyyah hiya al-ibadah. Dan yang seperti ayat ini, yang seperti ayat yang tadi kita baca di atas, di dalam Al-Quran itu ada banyak. Di dalam Al-Quran ada banyak. Di mana Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwasanya ilahiyah hiyal ibadah. Bahwasanya al-ilahiyah hiya al-ibadah. Yaitu bahwasanya la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa makna dari kalimat al-ilah adalah hak al-ubudiyah, hak untuk diibadahi. Dan bahwasanya hal yang demikian ini hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya ibadah itu hanyalah hak mutlaknya Allah Jalla wa ala. Maka banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menerangkan dan melarang seorang untuk dia memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna la yasluhu minna syai'un li ghairillah. Dan bahwasanya ibadah itu, kata Syekh, tidaklah sah satupun darinya kalau diberikan kepada selain Allah. Terdapati dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Dan demikian itu adalah karena hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan selain Allah apabila diibadahi itu adalah ibadah yang batil, dan bahwasanya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian Syekh Abdul Rahman mengutip satu ayat, qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Dan ini menjadi dalil yang kedua yang menerangkan tentang pokok yang pertama yang disebutkan Syekh Muhammad di atas. Ayatnya berbunyi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan dan wasiatkan. Karena qadara artinya amara wa wassa. Rabbmu memerintahkan dan wasiatkan, alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Makna qada amara wa wassa, qawlani wa ma'nahuma wahid. Arti qada, kata beliau, adalah perintah dan wasiat. Dua perkataan tapi artinya sama. Artinya perintah, artinya wasiat, begitu pula sebaliknya. Sedangkan perkataan Allah, alla ta'budu, jangan kalian beribadah, di sini terdapat substansi dari makna la ilaha pada syahadat kita yang pertama. Fihi makna la ilaha. Wa qawluhu illallah, sedangkan perkataan Allah illallah, wa hadha huwa tauhidul ibadah. Dan inilah itu, atau dan inilah tauhid ibadah itu. Dan inilah tauhid ibadah itu. Jadi Apabila kita perhatikan kepada ayat yang kedua, di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ini menjadi dalil yang kedua bagi kita, di mana pada ayat Al-Qur'an terdapat banyak perintah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alla na'budu alla ta'budu illa iyyah adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Alla ta'budu, jangan kalian beribadah, ini la ilaha illa iyyah, itu adalah illallah pada syahadat kita yang pertama. Dan ditegaskan di awal ayat wa qadha rabbuka, dan Allah memerintahkan dan Allah mewasiatkan. Maka ayyuhal mustami'un, para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan kepada saya, kepada antum sekalian, untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidak beribadah kecuali kepada Allah, itulah makna dari syahadat antum la ilaha illallah. Dan itu pula lah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa itu adalah pokok Islam yang pertama, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kata beliau, yaitu Syekh Abdul Rahman, wa hadha huwa tauhidul ibadah, dan inilah tauhid ibadah itu, yaitu la ilaha illallah, alla ta'budu illa iyyah, pada ayat yang tadi kita baca, dan pada ayat yang sebelumnya alla na'budu illallah, itu semua adalah redaksi yang berbeda dan kesemuanya menginduk kepada satu substansi makna yang sama, yaitu la ilaha illallah. Inilah dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, hadza huwa tauhidul ibadah, inilah tauhid ibadah itu. Ingat bahwa Allah Azza wa Jalla perintahkan kita dan perintahkan kita untuk juga mendakwahkannya dan mengobarkan semangat seputar perkara ini. Dan seterusnya dari apa yang dikatakan Syekh Muhammad dari matan Asluddinil Islam wa Qaidatuh. Selanjutnya kata Syekh Abdul Rahman, qala wa huwa da'watur rusul id qalu liqaumihim ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Dan tauhid ibadah inilah dakwah para rasul, utusan-utusan Allah seluruhnya. Jadi di sini kita dapatkan dua. Yang pertama bahwa Allah Jalla wa'ala merintahkan pada kalimat la ilaha illallah. Dan Allah juga mengabarkan bahwa la ilaha illallah ini adalah dakwah serta ajakan semua rasul dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dakwah beliau dan awal serta akhir dari dakwah beliau, pangkal dan akhir dari dakwah beliau hingga beliau wafat adalah la ilaha illallah. Adalah la ilaha illallah. Di awal kali dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah kalian la ilaha illallah, maka kalian akan menang. Di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam min awwal da'watihi, dari awal dakwah beliau ila akhirih, sampai akhir dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, keseluruhannya itu adalah dakwah ila tauhid. Maka seorang muslim tidaklah pantas dia meninggalkan dakwah tauhid, dan tidaklah sah keimanan seorang sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah sempurna sampai dia mengikuti jejak nabinya sallallahu alaihi wasallam, turut serta dalam mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata Syekh Abdul Rahman, wa huwa da'watur rusuli in qalu liqaumihim, dan dakwah tauhid ini atau tauhid ibadah ini, itulah seruan semua rasul, utusan-utusan Allah, yaitu ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian satupun sesembahan yang berhak diibadahi selain daripada Dia. Nuh seperti ini ajakan kepada kaumnya. Nabi Allah Saleh begitu pula, Hud dan para nabi-nabi yang lainnya, hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyeru kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Radhiyan kepada seruan para anbiya kepada kaumnya. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Sampai di sini tidak ada padanya kandungan dari makna tauhid. Karena beribadah kepada Allah, seseorang bisa juga dia beribadah kepada selain Allah. Ada perkataan para rasul kepada kaumnya, ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Sampai di sini tidak ada padanya kandungan makna tauhid. Karena ajakan beribadah kepada Allah itu bukan tauhid. Bukan tauhid. Akan tetapi dakwah para rasul tidak hanya sampai di situ. Dan tapi mereka mengatakan, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak kalian ibadahi selain Dia. Ini tauhid. Karena pada kelengkapan perkataan mereka, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Ini mengandung makna, yaitu penafian serta penolakan ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Fala budda min nafi syirki fil ibadati ra'sa, kata beliau. Maka wajib, harus, di sana terdapat penolakan terhadap kesyirikan dalam peribadahan sebagai pangkalnya. Ini kita dapati pada perkataan dakwah para rasul, malakum min ilahin wayu, tidak ada bagi kalian satupun sesembahan selain daripada Dia. Ini penafian. Di sini terdapat penolakan. Di sini terdapat penafian dan penolakan ibadah dari apapun dan siapapun selain Allah. Ini dimaksudkan dengan perkataan Syekh Abdul Rahman, maka harus di situ terdapat penolakan terhadap kesyirikan dalam peribadahan dari pangkalnya. Jadi tadi telah saya ketengahkan, kalau ghayah, tujuan seorang da'i ilallah itu hanya mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, dia belum mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan dia belum meniti jejak para rasul dalam dakwahnya kepada at-tauhid. Sampai dia juga menafikan asyirk. Sampai dia juga menjelaskan tentang buruknya kesyirikan, jeleknya kesyirikan. Dan ini secara tegas dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam kitab beliau, Sittatu Mawadi' min As-Sirah, 6 perkara penting dari Sirah Nabawiyah, dan juga alhamdulillah telah banyak dijelaskan oleh para al-asatidah dan juga sebelumnya para ulama kita rahimahumullah. Maka ayat yang tadi kita baca mengharuskan seorang dalam peribadahan kepada Allah, dia juga menafikan ibadah daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fala budda min nafki syirki fil ibadati ra'sa. Maka harus ada di sana bentuk penolakan terhadap kesyirikan dalam ibadah dari pangkalnya. Qala wal bara'atu minhu wa mimman fa'alah, dan juga harus di sana terdapat bentuk bara'ah. Al-buruk adalah al-qat' wal-intisal, memutus hubungan dan tidak menjalin ikatan apapun, bara'ah, tidak menjalin ikatan kepada siapa? Kepada al-musyrikin, kepada orang-orang yang mereka meninggalkan at-tauhid. Pada mereka tidak menjalin ikatan. Bara'atu min, berlepas diri dari kesyirikan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wa mimman fa'alahu, dan juga dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maksudnya dari para musyrikin. Karena seorang muslim dia, selain dituntut dia mentauhidkan Allah, dia juga dituntut untuk berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Ila bentuk muwalah, bentuk loyalitas. Bahwa loyalitas seorang muslim itu kepada tauhid. Dan bara'atu, sikap berlepas diri seorang muslim itu adalah kepada kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Kemudian kata beliau, qala kama qala ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam. Seperti yang Allah Ta'ala kisahkan tentang kekasihnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini dalam ayatnya Allah menerangkan, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ibrahim berkata, dan ingatlah kalian ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, aku bara' dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakan aku, sesungguhnya dia akan menunjuki aku. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, inilah tauhid. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim berupa al-wala' wal-bara', yaitu pada ucapannya, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Aku tidak berlepas diri darinya, aku berwala kepadanya, aku mencintainya, aku membangun loyalitas di atasnya. Inilah at-tauhid. Karena pada perkataan innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, ini terkandung padanya makna la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Sedangkan pada perkataan illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, di sini terdapat dan terkandung dalamnya pengertian makna illallah dari kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Maka harus dalam bertauhid seseorang meninggalkan kesyirikan, dan harus dalam bertauhid seorang berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang mengerjakan kesyirikan. Kata beliau, qala fala budda min al-bara'ati min ibadati ma kana yu'bad min dunillah. Maka harus ada di sana bentuk keberlepasan diri dari peribadahan apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dengar yang dihormati Allah Azza wa Jal, penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Dari keterangan atau dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, dan dari pembahasan ini insyaAllah, itu khusus dari al-asl al-awwal, pokok yang pertama, masih ada keterangan yang tersisa dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Dan berhubung mungkin waktu yang singkat yang ada pada kita, insyaAllah ta'ala kita akan sambung dan dengarkan kembali kelanjutan dari pembahasan ini biidznillah pada kesempatan dan waktu yang akan datang. Dan untuk kajian kita di pagi yang singkat ini saya cukupkan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar kepada antum sekalian, dan semoga Allah jalla wa'ala memberikan taufiq dan inayahnya kepada al-muslimina jami'an, kepada al-mustami'in, dan juga kepada setiap orang yang musahinin turut serta dalam menyebarkan dan turut serta dalam membesarkan dakwah tauhid dengan apapun wasilah dan sarana dakwahnya. Semoga Allah jalla wa'ala menganugerahkan kita taufiq dan sadat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.